Qauluhu wa lamul amri. Amil jazm yang selanjutnya adalah lam amr. Kama fi qawli ta'ala liyun fik dhu sa'atin. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, liyun fik dhu sa'atin, hendaknya orang yang memiliki kelapangan harta menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya. Taqulu fi i'rabihi al-lamu lamul amri. I'rab dari ayat ini, huruf lam, huruf pertama huruf lam itu adalah lam amr. Wa yunfik majzumun bila mil amri. Kata yunfik adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amr. Wajazmuhu as-sukunu, tanda jazmnya adalah sukun. Wa dhu fa'ilun marfu'un bil wawi. Kata dhu adalah fa'il yang dirofakkan dengan wawu. Di'annahu minal asma'il homsah, karena kata dhu adalah tergolong dari asma homsah. Wa dhu mudhafun, kata dhu adalah mudhaf. Wa sa'atin mudhafun ilah, kata sa'ah adalah mudhaf ilah. Majrurun bi kasratin zahirah, yang dijarkan dengan kasrah yang jelas. Wa qawluhu wa du'ai ay wa lamud du'a. Di yang menjazmkan fi'il mudhari tidak hanya lam yang bermakna perintah saja, tetapi juga lam yang bermakna doa, memohon. Wa mithaluhu qawluhu ta'ala, contoh lam doa adalah firman Allah yang berbunyi liyaqdi alaina rabbuka, hendaknya Tuhanmu memberi keputusan kepada kami. Taqulu fi rabbihi, i'rab pada ayat ini adalah alamu lamud du'a. Huruf lam adalah lam yang bermakna doa, memohon. Wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamid du'a. Kata yaqdi adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam du'a. Wa jazmuhu hadful ya'i, tanda jazmnya adalah membuang huruf ya. Jadi kata yaqdi ini adalah termasuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir, sehingga jazmnya menggunakan membuang ya. Wa yuqalu du'aiyatan ta'adduban fi haqqi kalamillahi ta'ala. Wa hiya fil haqiqati lamul amri. Jadi sebenarnya lam doa dan lam amr itu sama, tetapi mengapa lam ini dinamakan lam doa? Karena adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat ini yang diperintah adalah Allah, maka tidak pantas kalau kita mengistilahkan itu perintah. Seorang hamba yang memerintah Tuhannya itu tidak pantas. Yang pantas adalah memohon. Memohon itu bahasa Arabnya adalah doa. Jadi doa dan amr itu sebenarnya sama, hanya berbeda siapa yang menjadi objek. Kalau objeknya adalah Allah, maka tidak boleh kita mengatakan doa. Tidak boleh kita mengatakan amr, tapi harus mengatakan doa. Qauluhu wa la fin nahyi wa du'a. Amil jazm yang selanjutnya adalah la yang bermakna nahi, larangan dan juga doa. Mitharu la fin nahyi nahwu la tahzan innallaha ma'ana. Contoh la yang bermakna nahi adalah firman Allah la tahzan, jangan khawat, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar di saat mereka berdua bersembunyi di Gua Hira. Fa tahzan majzumun bila an-nahyah. Kata tahzan dijazmkan dengan lanahi wajazmu as-sukunu. Tanda jazmnya adalah huruf sukun, karena tahzan ini adalah fi'il mudhari yang sahih akhir, sehingga tanda jazmnya menggunakan sukun ya, tidak menggunakan membuang huruf ilat atau membuang nun. Wa mithalu ladu'aiyati qauluhu ta'ala. Contoh la yang bermakna doa adalah firman Allah yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, jangan kau siksa kami bila kami dalam keadaan lupa. Fa ladu'aiyatun, huruf la di sini adalah ladu'aiyah, la yang bermakna doa. Wa tu'akhid fi'lun mudhari'un. Kata tu'akhid adalah fi'il mudhari majzumun bila du'aiyah, yang dijazmkan dengan la du'aiyah. Wa jazmuhu as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu mustadirun fihi wujuban, dan fa'il kata tu'akhid adalah dhamir mustadir yang statusnya wajib. takdiruhu anta. Kalau dhamir itu diperlihatkan adalah berupa kata anta. Wana maf'ulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kata na di sini adalah maf'ul bih yang dimabnikan sukun dan menempati tempatnya nasab. Wa yuqalu du'ayatan aidan ta'adduban wa hiya an-nahya. Seperti halnya lam du'a, lanahiyah ini hanya berbeda istilah saja. Karena objeknya adalah Allah, di ayat ini adalah Rabbana yaitu Allah, maka kita tidak pantas mengatakan melarang Allah, tapi doa, memohon ya. Memohon agar tidak disiksa di saat kita lupa.